Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adana wa iyyakum minan nar. Masyarul muslimin rahimakumullah, kembali kita dimudahkan langkah-langkah kita untuk menuju ke tempat ini dalam rangka tafaqquh fid din, dan kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid. Naam. Baru saja kita menyelesaikan bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Maka hidayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidayatu taufik. Naam, hidayah agar seseorang bisa memeluk dinul Islam. Adapun di dalam ayat wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad dapat memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, artinya hidayatul irsyad wal bayan, hidayah untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan. Jadi nabi yang dimiliki dari hidayah adalah hidayatul irsyad wal bayan. Dia bisa membimbing, bisa menjelaskan ini jalan-jalan kebenaran. Adapun seseorang bisa menerima dan tidaknya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akhir-akhir wafatnya, nabi mendatanginya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjalaka biha innallah," wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, karena dengan itu saya bisa menjadi alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hujjah di sisi Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Tetapi ternyata di sampingnya ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Keduanya mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah engkau benci dari agama nenek moyang kita, agama Abdul Muthalib? Nah, sehingga Rasulullah berusaha, namun dengan usahanya ya ternyata Allah mentakdirkan lain, bahwa pamannya tetap di atas kekufurannya. Namun nabi berusaha untuk memberikan syafaat kepadanya. Itu pun syafaat yang tidak sempurna. Ya, syafaat diringankannya dari siksaan an-nar, yang mana kakinya ya terdapat sendal yang terbuat dari an-nar dan neraka, ketika dipakai otaknya mendidih. Ini sudah siksaan yang paling ringan di akhirat untuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun tak henti-hentinya, itu terus yang dirasakannya. Nah, dan tidak ada akhir-akhirnya. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah al-syekh Muhammad an-Najdi rahimahullah membawakan bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab sesuatu yang datang atau apa-apa yang datang bahwa sebab kekufurannya bani Adam ya dan meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu fis salihin. Terlalu ghulu, berlebihan terhadap kedudukannya orang-orang saleh. Naam. Ya. Berlebihan sampai mengangkat derajat hamba-hamba Allah setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Isa bin Maryam diangkat sampai setara dengan Allah, yang itu juga menjadi sesembahan. Ah, Isa bin Maryam termasuk hamba-hamba yang saleh. Termasuk para nabi, maka tidak dibolehkan untuk mengangkat kedudukannya sama dengan Allah. Di sini bawakan firman Allah Subhanahu wa taala wa qala lillahi azza wa jal berfirman Allah Subhanahu wa taala ya ahlal kitab la taglu fi dinikum dalam surat An-Nisa ayat 171. Wahai ahlal kitab, ya ahlul kitab al-yahud wan nasara, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian ghulu terhadap agama-agama kalian. Jadi ketika kita beragama yang tengah-tengah, sederhana, tidak dikurang-kurangi dan juga tidak ditambah-tambahi, apa yang datang dari nabi itulah yang terbaik. Maka man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari nabi, tertolak sebanyak apapun. Kalau tidak ada bimbingan dari nabi, maka tertolak. Ya, sering kita sebutkan hadis. Ya, kejadian pada yaumul kiamah bahwa sebagian umat Muhammad itu dicegah oleh Allah untuk bisa merasakan air telaga Al-Kautsar. Sampai Nabi mengatakan kepada Allah, ya Allah, ummati, mereka itu umat saya, umatku. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya engkau tidak tahu sepeninggalmu apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya, tidak ada bimbingannya. Ya, jadi mereka sudah mulai menyimpang dari bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dicegah. Seharusnya mereka bisa merasakan air telaga tadi, tapi tidak bisa merasakan. Yang mana ketika seorang sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Ini telaga Al-Kausar yang diberikan kepada Nabi. Apa sebabnya? Mereka sudah menambah-nambahi dalam urusan agama mereka, atau mengurang-urangi dalam urusan agama mereka. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan tambahan keterangan dari yang disebutkan di atas. Munasabatul babil kitab tauhid, kesesuaian bab dengan kitab tauhid, annal musannif rahimahullah lamma bayyana ba'da ma yaf'alhu ubadul kubur, bahwa pengarang rahimahullah ketika menyebutkan sebagian apa yang diperbuat atau yang dilakukan oleh para penyembah-penyembah kubur atau pengagung-pengagung kubur. Mal amwat, ya, bersama orang-orang yang telah mati. Minasyirk al-mudadil tauhid, yaitu dari perbuatan-perbuatan syirik yang lawan dari tauhid. Nah, jadi at-tauhid wasyirik ini akan terus berperang sampai yaumul kiamah. Akan terus apa ini berlawanan. Ahlu syirik akan diketuai oleh iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia, sementara ahlu tauhid Allah Subhanahu wa taala. Naam. Arada fi hadzal bab ay yubayyana as-sabab fi dhalika liyuhdhira wajtaniba wa huwa al-ghulu fis salihin. diinginkan pada pembahasan bab ini menjelaskan sebab sebab hal itu, ya, sebab-sebab yang disebutkan di atas, kekufuran Bani Adam dan meninggalkan agama mereka, ya, ini sebagai peringatan, ya, sebagai peringatan bagi kita juga, peringatan. Wajtaniba, dan agar menjauhi, wahwa al-ghulu fis solihin, berlebih-lebihannya kepada orang-orang soleh. Naam, sehingga air ludahnya juga ditadah sebagaimana Nabi. Naam, keringat-keringatnya diperebutkan umpamanya. Ini sudah ghulu. Naam, dianggap, ya, sorbannya harus harga sekian-sekian, ya, yang biasa kita beli di pasar mungkin 100-200. Ini kalau sudah dipakai orang soleh yang dianggap habib atau dianggap yang lain, mahal, bisa sampai 100 juta atau lebih. Dan itu pun kadang tidak mau dijual. Oh, ini berkah umpamanya. Nah, ini sudah gulu, ah, berlebih-lebihan. Majaa, apa yang datang, minal adillah, yaitu dari dalil-dalil. Tarkihim bil jarri athan al mudhaf ilaihi kufrun. Tarkihim, tarki di jar, tanda jarnya kasrah, ini atof kepada mudhaf ilaihi kufrun. Mudhaf ilaihi kalimat kufri bani Adam. Naam, kemudian wa tarkihim, waw di situ waw atof, sehingga tarki mengikuti kalimat kufri. Ini pembahasan nahwu. Al-ghulu, ghulu, berlebih-lebihan tadi, huwa mujawazatul haddi wal-ifrati fit ta'zimi bil-qawl wal-itiqadi wa ta'addi ma amarallahu ta'ala bih. Al-ghulu adalah al-mujawazatul haddi, melampaui batasannya. Naam. Wal-ifrat, dan berlebih-lebihan fit ta'zim, dalam pengagungan, baik dengan ucapan ataupun dengan keyakinan. Naam, dengan keyakinan. Umpamanya dia meyakini bahwa wali fulan, ya, bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Artinya nanti dia samakan penyembuhan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini ghulu. Atau keyakinan-keyakinan yang lain. Naam. Wa ta'addi ma amara Allah ta'ala, dan apa ini melampaui, melewati apa-apa yang Allah Ta'ala Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Seharusnya batasannya demikian. Ya. Tapi dia ingin lebih. Sudah ditetapkan bahwa sholat subuh itu 2 rakaat. Dia ingin lebih. Mau 3 rakaat, mau 4 rakaat. Katanya lebih tenang saya kalau sholat subuh itu 3 rakaat. Amalkan seperti ini tidak diterima. Jadi harus pas. Apa yang Nabi beritakan atau apa yang Allah beritakan seperti itu, ya seperti itu. Umpanya dalam masalah akikah bahwa sunnahnya itu pakai kambing. Ya apakah kambing kibas atau maiz, tapi dia mau ingin lebih pakai kerbau atau pakai sapi, ya enggak diterima, enggak ada diterima, karena contoh dari Nabi ya pakai kambing. Nah, ini namanya sudah melampaui, ya, melebihi. Fi sholihin, yaitu hulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, minal anbiya'i wal awliya' wa ghairihim, yaitu dari kalangan para nabi, wali-wali atau selain mereka. Nah, tidak boleh kita ghulu berlebih-lebihan, dan tidak boleh kita merendahkan juga. Seperti Rasulullah, dia Rasul, utusan Allah. Nah, dia hamba sebagaimana kita, tapi ada kelebihannya, dia sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sehingga dia memiliki keutamaan yang tidak dimiliki keutamaan itu oleh yang lainnya. Tapi tidak dibolehkan untuk kita mengangkat setingkat dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh. Ini sudah Gulu namanya, berlebih-lebihan. Ahlul kitab hum al-Yahud wa Nasara. Ahlul kitab, mereka adalah orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani. La taglu fi dinikum, janganlah kalian gulu terhadap agama-agama kalian. Ya, jangan gulu terhadap agama kalian. La tata'addu ma haddadallahu lakum, jangan melampaui apa yang Allah sudah beri batasan untuk kalian. Umpamanya menikah disunahkan sampai 4 orang, dia mau lebih 6, 7 dan 10 dan seterusnya umpamanya, enggak boleh. Ya, karena batasannya hanya 4 saja. Kapan lebih sudah menyelisih bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mau sholat duhur, pokoknya di sini kita jam 12 sekian, dia mau sholat duhur jam 11, tidak diterima walaupun banyak. Nah, tidak diterima walaupun banyak. Atau mau mengerjakan ibadah haji, tapi bukan pada bulan Zulhijjah, juga tidak diterima. Jadi harus pas waktunya, tempatnya. Nah, harus semuanya sesuai. Faqala an-nasara fil masih wa qala al-yahud fi uzair, maka orang-orang Nasrani mereka gulu berlebih-lebihan terhadap al-masih, yaitu Isa bin Maryam, sampai dianggap sebagai anak Allah. Naam, kemudian dijadikan sebagai trinitas sesembahan, sembahan apa ini, Tuhan anak, Tuhan ayah, Tuhan ibu dan seterusnya. Atau orang-orang Yahudi terhadap Uzair, mereka anggapnya juga sebagai anak Allah. Uzair ibn Allah, Uzair itu anak Allah. Al ma'na al jimalu lil ayah, mana global ayat yang di atas disebutkan, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 171. Yanhallahu al-yahuda wan-nasara an ta'addi ma haddadallahu lahum. Allah mencegah, melarang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, dari melampaui apa yang telah Allah gariskan atau apa yang Allah telah bataskan untuk mereka. Bi alla yarfa'ul makhluq fawqa manzilatih, agar mereka jangan mengangkat makhluk, ya, yang lebih tinggi dari kedudukannya. Makhluk yang makhluk jangan diangkat sampai setinggi-tingginya. Apalagi, oh itu orang pintar itu, sebelum aku datang dia sudah tahu apa yang saya mau sebutkan. Ini bahaya, sudah mengetahui perkara gaib. La ya'lamul gaib illallah, tidak mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Ya, orang itu cuma digigil-gigil, oh pian ini penyakitnya jantung umpamanya, tanpa diperiksa, cuma begini-begini saja di depannya, dibayang-bayangin, oh pian ini sakit ini, sakit ini. Itu bahaya, dibantu oleh syaitan, dibantu oleh jin. Naam, tidak mengetahui, dokter aja kadang salah memvonis penyakitnya ini, seharusnya ini, ternyata lain. Dia sudah dari jauh aja bisa menerka ini penyakitnya ini. Naam, hakikatnya bukan paranormal tapi orang yang tidak normal. Naam, karena tidak ada yang mengetahui seperti itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allati anzalallahu, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan kedudukannya. Bahwa makhluk itu ya kedudukannya sebagai makhluk, jangan diangkat sampai tinggi-tinggi, ya, setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti ini menyerupai siapa? Buddha apa Hindu? Nah, bahwa dalam apa ini pengaturan alam semesta ini ada nanti apa itu yang disebutkan itu, apa itu yang orang-orang Hindu meyakini, ada bagian-bagian yang mengatur. Nah, nah disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dewa-dewa ke apa namanya itu. Nanti dewa ini mengatur ini, dewa itu lagi, dewa ini itu lagi. Justru menyerupai mereka keyakinannya. Nah, manzilat allati la tambagi illallah illallah, yang mana kita mengangkat kedudukannya ya sampai setinggi-tingginya, yang mana kedudukan itu tidak pantas kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasabatul ayat li bab, kesesuaian ayat dengan bab, anna fiha annahyu anil ghulu mutlaqan, bahwa di dalam ayat itu larangan untuk ghulu secara mutlak. Nah, kata Ibnu Mas'ud, al-iktisadu bisunnati khair minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana tapi dari sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh ternyata tidak ada contoh dari Nabi. Sederhana apa yang dilakukan biasa-biasa saja tapi di atas sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh ternyata Nabi tidak mencontohkan. Nah, berlebih-lebihan ya, sampai kurang makan, kurang tidur, seharusnya jasmani ini ada istirahatnya tapi berlebih-lebihan untuk yang seperti itu. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan hadis anak, hadis Anas, ketika datang beberapa orang kepada sebagian istri-istri Nabi menanyakan tentang ibadahnya Nabi. Naam, maka mereka merasa kurang. Inginnya mereka lebih. Naam, sehingga salah satu dari mereka mengatakan, saya mau sholat malam terus, tidak mau tidur-tidur, tidak mau tidur. Yang lain lagi mengatakan, saya mau puasa terus, tidak berbuka. Yang lain lagi mengatakan, saya tidak mau menikah. Nah, artinya kalau menikah itu menyibukkan. Nanti istri suruh ngantar ini, ngantar itu, sibuk, kita gak bisa belajar, gak bisa ibadah. Nah, menyibukkan katanya. Maka Nabi marah mendengar ucapan ini. Ma balul kaum, bagaimana kondisinya kaum itu? Inni akhsyakum wa atqakum billah, saya ini orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini berpuasa dan juga berbuka. Saya ini sholat malam dan juga tidur, dan saya juga menikahi wanita. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Jadi Nabi ngerem, jangan berlebih-lebihan. Ya, padahal niatnya niat yang baik, bagus. Tapi karena sudah berlebih-lebihan, Nabi mencegah, jangan. Jazakumullah khair, Mbah. Fayashmulu al-ghuluwa fi sholihin. Termasuk pula yang mencakup di dalamnya berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Ya sudah, kau itu orang soleh, walhamdulillah. Tidak usah kita angkat-angkat kedudukannya sampai melebihi dari kadarnya. Nah, Nabi melarang kita. Wal khitab, dan arahan pembicaraan ini, wa in kana li ahli kitab, sekalipun kepada ahlul kitab, fa innahu amun, maka ini umum sifatnya. Artinya siapa saja kalau sudah berlebih-lebihan jadi tidak baik. Kita juga kalau makan berlebih-lebihan tidak bisa tidur. Iya kan? Tidak bisa beraktivitas kalau kelebihan. Coba kalau pas buka puasa, karena menahan lapar seharian, kemudian setelah makan itu bablas habis. Esnya beberapa gelas habis. Kue-kuahnya habis, nasinya, ikan bakarnya, satenya habis. Nanti pas sholat isya, aduh kerepotan sudah. Ya, sholat tarawihnya sudah bersandar-sandar di dinding, tidak kuat sudah. Ini dalam sisi makanan saja sudah. Tidak boleh, kita berlebih-lebihan. Apalagi dalam masalah ibadah. Nah, tidak dibolehkan sama sekali. Jadi, amun mencakup siapa saja kalau sudah berlebihan, tidak dibolehkan. Walaupun ayat ini sebenarnya diarahkan, ditujukan untuk ahlul kitab. Ya tanawalu jami'al ummah, maka ayat ini mencakup seluruh umat. Tahdhiron lahum, sebagai peringatan untuk mereka. Ayyaf'alu fi nabihi wa sholihihim, yang mereka lakukan ya kepada nabi-nabi mereka ataupun orang-orang saleh mereka. Fi'lan nasara fil masih wal yahuda fi uzair, yaitu perbuatannya orang-orang nasara terhadap al-masih dan perbuatnya orang Yahud terhadap Uzair. Tidak boleh kita berlebihan. Ketaatan pun tidak boleh berlebihan. Supaya taat kepada penguasa memang dianjurkan, tapi kalau sudah berlebihan tidak dibolehkan. Ya, umpamanya kita diperintah oleh penguasa untuk menzalimi kaum-kaum yang lain yang mereka tidak berhak didolimi, maka tidak dibolehkan, tidak boleh kita ikut. Nah, ada kaidah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk tapi bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah. Yang dikait, diikat ketaatan kepada penguasa selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat tadi, dari surat An-Nisa ayat 171? Yang pertama, tahrimul wului fil ashkhas wal amal wa ghairi dhalik, diharamkannya gulu kepada individu, ya, ashkhas, kepada orang tertentu. Wal amal, diharamkannya gulu dalam beramal dan selain itu. Nah, maka pernah ada seorang sahabat Nabi, kalau enggak salah Abdullah bin Amr bin As, dia datang kepada Nabi bertanya tentang puasa-puasa sunnah. Naam. Ya. Kata Rasulullah, ya, berpuasa apa ini? Sehari puasa, sehari berbuka. Ya, atau dia, Nabi mengatakan, ya, berpuasa Senin Kamis. Untuk berpuasa Senin dan Kamis, ini puasa sunnah. Kata dia, saya mampu, lebih mampu dari itu lagi. Nah, kalau pian mampu lagi, arahkan lagi puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Kata lagi, saya lebih mampu lagi dari itu. Ya sudah, tidak ada lagi yang lebih afdol, cuma itu aja. Di masa-masa tua baru menyesal, kalau dulunya saya menerima nasihat Nabi maka saya tidak terbebani dengan seperti ini. Iya, masih masa mudanya atau masih kuat-kuatnya dia mampu setelah tua. Jadi apa yang dibimbingkan Nabi sudah yang terbaik, tidak usah mencari-cari yang lain, itu sudah yang terbaik. Di masa tuanya menyesal, kalau dulu dahulu saya mengikuti apa yang diarahkan Nabi maka saya tidak kesulitan seperti ini. Yang kedua, ar-raddu 'alal yahudi wan nasara wa man syabahahum fi guluhihim fil ashkhas wal a'mali wa ghairi dhalik, bantahan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan yang menyerupai mereka, ya, fi guluhihim, dalam berlebih-lebihannya mereka kepada individu tertentu. Nah, jadi tidak boleh kita gulu. Kalau dia memang orang soleh, ya alhamdulillah, di atas ketaatan kita cinta kepada dia karena dia sebagai hamba yang soleh. Nah, tidak usah kita apa ini angkat-angkat kemudian, ya, sampai gulu kuburannya dicium-cium, ya, terus kainnya di, umpamanya ada kainnya di situ di, ya pokoknya, ya sebagaimana yang kita lihat sendiri, kita saksikan, sampai sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan seperti itu. Demikian pula dalam beramal dan selainnya. Yang ketiga, al-hathu ala luzumil itidal fid din wa jamil umur baina janibai ifrat wa tafrit, anjuran untuk menetapi apa ini, untuk tetap itidal, ya, pertengahan, ya, tetap pertengahan di dalam beragama, ya, pertengahan itu maksudnya itulah sudah bimbingan Nabi, ya, tidak kita menambah-nambah dari bimbingan Nabi, sekalipun niat kita baik. Naam, sekalipun niatan kita baik, tidak akan menjadi baik kalau itu bukan bimbingan Nabi. Naam, umpamanya orang, ya, habis mencuri atau merampok dan niatkan hasilnya itu untuk berinfak, jadi tidak akan menjadi baik, justru dia tambah dosa. Orang menerima tidak tahu, Tapi dia tahu itu barang haram, dia berikan kepada yang lain dengan niat baik tadi, tetap tidak akan menjadi baik, tetap dia mendapatkan dosa. Dan dalam segala perkara kita pertengahan antara dua tepi, tepi yang ifrad dan tafrid, gulu atau tafrid meremehkan, mengurang-urangi. Nah, ini kita pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan, mengurang-urangi. Sebagaimana kita sebutkan perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi, di atas sunnah itu jauh lebih baik walaupun sedikit. Nanti dianggap oh itu terlalu sedikit. Ya, kalau sudah seperti itu bimbangnya, itu sudah yang terbaik. Kapan lebih? Dan tidak ada tuntunannya, walaupun banyak jumlahnya. Ya, jadi tidak baik. Yang terakhir, yang keempat, at-tahdhiru minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Peringatan, tahdhir dari syirik dan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada syirik. Ya. Wa wasail dan wasilah-wasilahnya. Ini harus dijauhi. Ya, karena syirik ini apa yang kita amalkan siang dan malam selama hidup kita, kalau syiriknya jalan tidak ada faedahnya. Di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah, amalan kita kalau ada syiriknya tidak akan berguna sedikit pun. Ya, kata Allah, haba'an manthura, seperti debu yang bertebaran, tidak ada gunanya. Naam. Ya, ketika seseorang menyekutukan Allah, maka amalan puasanya, amalan sholatnya, amalan hajinya, dan amalan-amalan infak yang lainnya di sisi Allah tidak berguna. Nah, tidak berguna di sisi Allah. Bahkan di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Anggapannya saya sudah banyak amalanku ini, amalan ini, amalan ini, dan terus ternyata syiriknya juga jalan. Ya, syiriknya yang mengalahkan seluruh amalannya itu terhapus. Ya, seperti orang mengatakan panas setahun, sehari aja hujan habis. Ya. Selesai dari ayat ini. Wa fi sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulhi ta'ala. Di dalam sahih berkata al-mu'allif rahimahullah, dalam sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Dalam surat Nuh ayat 23. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, dan mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, jangan meninggalkan ya waddan dan ya suwaan dan yaguth dan yauq dan nasra. Qala hadhihi asma'u rijali sholihin min qaumi nuhin. Maka dia mengatakan bahwa nama-nama di atas dalam ayat tadi, waddan, suwaan, yaguth, yauq dan nasra, ini nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nuh. Naam. Falamma halaku, maka ketika orang-orang soleh ini pada meninggal dunia, disebutkan di dalam ayat tadi, waddan, suwaan, yagutha, yauqa, dan nasra, ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, ya, auha syaitan ila kaumhim, maka syaitan, ya, auha ila kaumhim, ya, ini memberikan wahyu atau bisik-bisikan, was-was kepada kaum-kaum mereka. Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wasammuha biasmaihim. Ya, bahwa orang-orang soleh itu dibikin gambarnya, bahkan dibikin patungnya, lalu diletakkan di tempat-tempat mereka ibadah. dan mereka memberi nama dengan nama-namanya tadi. Ini patungnya Waddan, yang satunya lagi Suwaan, satunya lagi Yaguth, satunya lagi Ya'uk, dan satunya lagi Nasra. Nama-namanya ada. Fafa'alu walam tu'bad, maka mereka melakukan, tetapi di saat itu belum diibadahi, hanya di sekedar untuk mengenang jasa-jasa mereka. Mereka orang-orang soleh, harus kita kenang jasa-jasanya. Nah, biar kita semangat dalam beribadah, ya, tadi dipajang di tempat-tempat mereka ibadah. Hatta idza halaka ulaik, maka generasi yang pertama yang membuat tadi juga sudah pada meninggal, sudah tidak ada, tinggal keturunan berikut-berikutnya. Wanusial ilm, dan ilmu itu sudah dilupakan oleh mereka, tidak belajar lagi ilmu agama, sibuk dengan dunia, sibuk dengan profesinya masing-masing, urusan agama tidak ada sudah, ilmu sudah mereka lupakan. Ubidat, maka disembahlah tadi patung-patung itu. Jadi setan datang lagi memberikan bisik-bisik, was-was. Tujuannya patung-patung diletakkan di depan sini atau letakkan di tempat ini bukan hanya untuk dikenang atau dilihat, tapi diibadahi, disembah. Mulailah mereka mengibadahi dan menyembahnya. Wa qala Ibnu Qayyim, bakarta Ibnu Qayyim, qala ghairu wahid min as-salaf. Dia mengatakan bahwa telah berkata bukan hanya satu dari para salaf, lamma matu akafu ala kuburihim. Ya, ketika mereka ini mati, ya, mereka itikaf, ya, berdiam diri di kubur-kubur mereka. Tsumma sawwaru tamatsilahum, kemudian mereka, ya, menggambar atau melukis patung-patung mereka. Kemudian berjalan tola alaihimul amad, ya, berjalan waktu yang lama, ya, faabaduhum, akhirnya mereka menyembahnya. Nah, maka di dalam asar ini yang disebutkan Ibnu Abbas, yaitu para pelukis-pelukis, terutama melukis yang bernyawa, ya, ancamannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau melukis yang tidak bernyawa, ada yang membolehkan. Lukis gunung, lukis pesawat, ya, lukis mobil, pokoknya yang tidak bernyawa. Kalau yang dilukis itu bernyawa, maka ini ancamannya berat di sisi Allah. Dan muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi mengatakan, "Inna asyadul adab yaumul qiyamah al-musawwirun." Bahwa paling keras siksaannya pada yaumul kiamah para pelukis. Ya tadi, pelukis yang bernyawa. Lalu bagaimana kalau kita punya uang ada gambarnya? Apakah disebekin uang kita? Kada laku lagi kalau disebekin. Nah, itu perkecualian. Karena sifatnya darurat. Uang, paspor, KTP, ya, SIM, kalau kita kada ada gambarnya, ya, kada bisa. Jadi harus ada gambarnya. Nah, itu darurat. Enam. Itu darurat. Tapi pada hukum asalnya, ya, sangat-sangat dilarang. Ya, karena termasuk menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat dalam hadis yang lain disuruh kita untuk memberi nyawa. Ya, yang kita gambar semut, gambar ikan, gambar apalagi, pokoknya yang bernyawa, nanti pada yaumul kiamat kita dibebani untuk memberikan nyawa. Sementara kita tidak punya, tidak bisa untuk memberi nyawa. Nyawa kita sendiri Allah yang membuat, bagaimana kita ngapain membuat nyawa untuk makhluk yang lain. Nah, dalam hadis ini juga, ya, bahayanya seseorang ketika tidak menuntut ilmu agama, dia hanya mendengarkan katanya dan katanya ini dan katanya itu tanpa dia mengetahui persis ilmunya seperti apa. Nah, seperti ini, mereka tidak lagi peduli dengan ilmu agama. Apa yang dibisik-bisikan syaitan bahwa patung-patung itu diibadahi, mereka ibadahi. Nah, mereka ibadahi. Dan ilmu ini semakin berkurang dengan diwafatkannya para ulama. sebagaimana disebut oleh dalam muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr al-As bahwa Allah innallaha la yaqbidul ilm intizaan yantazimul ibad walakin biqabdil ulama, bahwa Allah itu tidaklah mencabut ilmu dari hamba-hambanya dengan sekali cabutan, tetapi dengan diwafatkannya para ulama. Jadi ketika ulama wafat maka sekian ilmu hilang. Nah, sehingga ya tinggal orang-orang yang dianggap ulama atau yang diulamakan, mereka bertanya fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, ditanya kemudian memberikan fatwa tanpa dibarengi dengan ilmu, tapi dari kantongnya sendiri. Naam, menurut hemat saya, menurut saya, dan seterusnya, sehingga ditanya dan dia memberi jawaban fa'aftau bighairi ilm fadolu adol, sehingga dia sesat dan menyesatkan. Nah, perlu kita tuntut ilmu ini, kita pelajari. Nah, bagaimana para sahabat beramal dengannya, ya Nabi dan para sahabatnya di saat itu ayat-ayat turun, dan di saat itu mereka yang mempraktikkan langsung. Nah, bagaimana menyikapi kondisi-kondisi ketika turun-turunnya ayat, atau disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, atau asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis, keluarnya hadis, dengan kejadian yang ada di saat itu. Sehingga ketika kita beramal, kita menimbang apakah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik seperti itu dilakukan. Kalau mereka lakukan, ya kita lakukan. Kalau tidak dilakukan, ya sudah tadi dikhawatirkan tadi berlebih-lebihan, ya ghulu. Karena ketika berlebih-lebihan, Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Untuk tambahan keterangan asar ini, insyaallah kita akan baca di pertemuan kita berikutnya. Kemudian untuk esok malam, insyaallah yang mengisi di tempat kita ini adalah Al-Ustaz Abdurrahman Lobok Hafidhullah Ta'ala. Maka ya, bagi ikhwah sekalian untuk bisa hadir di tempat ini, ya kita mendengarkan arahan beliau Hafidhullah Ta'ala. Wallahu a'lam. Barangkali ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat terutama kepada kami yang membacakan dan kepada pendengar sekalian. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Fal ya'dinul mu'adzin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.